السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada jamaah Masjid Imam Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Taala, kepada pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan kita masih membahas tentang Ahlussunnah mengajak kepada persatuan. Jadi Ahlussunnah mengajak kepada persatuan. Kita masih membahas poin yang ke-80, persatuan umat Islam. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada kajian sebelumnya, bahwa Ahlussunnah mengajak kepada persatuan dengan dasar ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tendalah kalian berpegang semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Persatuan yang dikehendaki dalam Islam yaitu persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Persatuan yang dikehendaki dalam Islam, persatuan di atas akidah dan manhaj yang benar. Persatuan yang dikehendaki dalam Islam yaitu agar manusia bersatu di atas agama yang hak, di atas agama Islam yang sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah Nabi SAW yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Persatuan yang dikehendaki, persatuan yang terlaksana di dalamnya bagaimana manusia menegakkan tauhid kepada Allah, mengingkari segala macam bentuk kesyirikan, persatuan dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah, persatuan mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya SAW dan menjauhkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Makanya dalam persatuan itu tidak akan lepas adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya setelah Allah menyebutkan wa'tasimu bihabli jami'a wa la tafarraqu sampai akhir ayat, kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Antum lihat ayatnya dalam surah Ali Imran, setelah Allah menyebutkan di ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kemudian di ayat 104-nya, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan janganlah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian, maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Dan kalian pada saat itu sudah berada di tepi jurang jahannam, atau di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat 104-nya, wa takum minkum ummatu yad'una al-khair. Dan tidaklah ada di antara kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang manusia dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Kemudian di ayat 105-nya lagi ditekankan lagi tentang tidak bolehnya berpecah lagi. Wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah, seperti orang yang berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan, dan bagi mereka azab yang besar. Kemudian di ayat 106-nya menjelaskan tentang orang-orang yang nanti mukanya itu putih di hari kiamat dan hitam di hari kiamat. Adapun orang-orang yang hitam adalah orang kafir dan juga ahlul bidah. Adapun yang putih adalah ahlus sunnah. Begitu penjelasan Ibnu Abbas. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang adanya manusia yang selalu menyuruh mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Di dalam mengajak manusia kepada persatuan tidak lepas daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga dalam berjamaah tidak lepas juga dari ta'awun alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Dan kalian tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Sekarang kita akan bahas ayat, hadis, dan juga bagaimana supaya kita bisa bersatu di atas Islam dan Sunnah, dan sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan. Yang belum kita bahas ayat dalam surah Ar-Rum, kita akan bahas penjelasan surah Ar-Rum. Untuk melihat surah Ar-Rum, surah yang ke-30, adapun surah Ali Imran sudah kita bahas, dan saya ringkaskan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada kajian sebelumnya. Sekarang kita akan masuk penjelasan dari surah Ar-Rum. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30 sampai ayat 32. Yang bawa mushafnya dibuka, mushaf Al-Qur'annya. Dilihat mushaf Al-Qur'annya, antum baca, antum lihat. Diambil mushafnya, antum lihat. Mushafnya, antum lihat. Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 30 sampai ayat 32. Allah berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa, dan dalah kalian menghadapkan wajah kalian lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Fitratallahi lati fataran nasa alaiha, yang Allah menciptakan manusia di atasnya, arti fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Zalika ad-dinul qayyim, yang demikianlah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaihi, dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum, yaitu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syia, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di ayat 30-nya menjelaskan, faqim wajhaka lid-dini hanifa, hendaknya kalian menghadapkan wajah kalian kepada agama yang lurus. Dijelaskan, saya ringkas dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jadi kalimat faqim wajhaka lid-dini hanifa, fasaddid wajhaka wastamir 'ala ad-din alladhi syara'ahu Allahu laka min al-hanifiyyati millati Ibrahim alladhi hadaka Allahu laha wa kammalaha laka ghayat al-kamal wa anta ma'a dhalika lazimun fitratika as-salima allati fatara Allahu al-khalqa 'alayha fa innahu ta'ala fatara khalqahu 'ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghayruhu kama taqaddama qala ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Qala Ibnu Katsir, hendaklah kamu luruskan wajahmu, tetaplah atas agama yang Allah telah syariatkan kepadamu dari hanifiyah milahnya Ibrahim, yang Allah telah menunjuki kamu di atasnya, menyempurnakan kamu dengannya, dengan sepuncak-puncak kesempurnaan. Dan kau meskipun demikian tetap berpegang kepada fitrah yang selamat yang Allah ciptakan makhluk ini di atasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini untuk mengenal Allah. Allah menciptakan makhluk ini untuk mengenal Allah. Allah ciptakan makhluk ini untuk mentauhidkan Allah, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja. Sebagaimana telah terdahulu dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172, Allah berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian dari anak cucu Adam dari tulang belakang mereka, dan Allah menjadikan saksi atas diri mereka, "Bukankah aku Rabb kalian?" Mereka semua menjawab, "Kami menyaksikan." Kata Allah, supaya kalian tidak berkata nanti pada hari kiamat, "Sesungguhnya kami lalai daripada ini." Artinya Allah sudah mengambil saksi kepada seluruh anak cucu Adam sampai hari kiamat, bahwa Allah bersaksi bahwa aku adalah Rabb kalian, dan mereka sudah menyaksikan demikian. Artinya menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah dari fitrah di atas Islam. Manusia diciptakan dari fitrah itu di atas Islam. Kemudian dzalika ad-dinul qayyim, yang demikian agama yang lurus. Artinya hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama Islam ini, syariat yang fitrah ini, agama yang tegak di atas kebenaran. Kemudian wattaqu, hendaklah kalian takut kepada Allah. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita tentang tidak bolehnya seperti kaum musyrikin dengan berpecah belah. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wala takunu minal musyrikin, ay kunu minal muwahhidin al mukhlisin lahul ibadah la yuriduna biha siwahu. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mengendaki yang lainnya. Jadi jangan seperti kaum musyrikin yang mereka berbuat syirik kepada Allah, yang mereka menyekutukan Allah, tapi hendaknya kalian menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Dan jangan kalian seperti kaum musyrikin yang menyekutukan Allah, yaitu mereka minal ladina faraku dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu dari orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan dan setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah kepada beliau, la takunu minal musyrikin alladziina qad farraqu diinahum ay baddaluhu wa ghayyaruhu wa aamanu bi ba'din wa kafaru bi ba'd wa qara'a ba'dhum faraqu diinahum ay tarakuhu wara'a dhuhurihim wa haula'i kal yahudi wan nasara wal majus wa 'abadat al awthan wa sa'ir adyan wa sa'ir ahli al adyan al batila mimma 'ada ahli al islam wa hadhihi al ummah aidan ikhtalafu fi ma bainahum ala nihalin kulluha dhalala illa wahida wa hum ahli sunnati wal jamaah المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية منهم فقال من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. Dijelaskan oleh Al-Habib Nukathir, dan janganlah kalian menjadi seperti kaum musyrikin yang telah memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka, yang mengganti dan merubah mereka beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, dan sebagian ahli qiraat membaca bukan farraqu, sebagaimana dikatakan baca farraqu dinahum minal ladzina farraqu dinahum, ada juga yang membaca dengan farraqu dinahum ay tarakuhu wara'a dhuhurihim, yaitu mereka meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka, seperti mereka itu seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah-penyembah berhala dan seluruh dari agama-agama yang batil selain dari ahli Islam. Akan tetapi umat ini, itu umat Islam ini juga berselisih di antara mereka menjadi bergolong-golongan dan semuanya sesat. Umat Islam juga berselisih dan berpecah belah, bergolong-golongan, semuanya sesat. Kulluha dhalalah kata Ibnu Katsir, semuanya sesat illa wahidah, kecuali satu, mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah, itu ahlu sunnah wa jamaah dijelaskan Ibnu Katsir, yaitu mereka yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang kepada apa yang dilaksanakan oleh generasi pertama dari umat ini, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang mengikuti mereka pada zaman dahulu, pada zaman sekarang. Zaman dahulu artinya di abad pertama, kedua, dan zaman sekarang pada zaman Ibnu Katsir yaitu abad ketujuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Golongan yang selamat itu yaitu golongan yang mengikuti aku pada hari ini dan para sahabatku. Artinya Nabi SAW, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar ila wahida. bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan satu yang masuk surga. Yang masuk surga itu dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu al-jamaah. Yang masuk surga itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ma'ana alihil yaum wa ashabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah yang selamat. Itulah ahlu sunnah wa jamaah, yaitu orang yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itu yang dimaksud dengan ahlu sunnah wa jamaah. Yang dikatakan ahlu sunnah berpegang kepada sunnah Nabi SAW, dikatakan berjamaah karena mereka mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ketika beliau menjelaskan minal ladzina farraqu dinahum, itu orang-orang yang mencabla agama mereka, kata beliau, ma'anna ad-din wahid wa huwa ikhlasul ibadah lillahi wahda wa ha'ula'il musyrikuna farraqu minhum man ya'budu asnam wal awthan minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wa minhum man ya'budu al-awliya was salihin wa minhum ومنهم يهود ومنهم نصارى ولهذا قال وكانوا شيعة أي كل فرقة تحزبت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لم تفسيرنا تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان, itu orang-orang mencabla agama mereka menjadi golongan-golongan. Padahal agama ini satu. Agama ini satu, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Sedangkan kaum musyrikin, mereka memecah belah. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah bulan, di antara mereka ada yang menyembah wali-wali, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh, di antara mereka ada Yahudi, di antara mereka ada Nasrani. Karena itu Allah menyebutkan wakanu syia, mereka bergolong-golongan. Ay, setiap golongan, yaitu setiap golongan berkelompok dan fanatik untuk membela kebatilan yang ada pada agamanya dan menjauhkan yang lainnya dan memerangi yang lainnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan berbangga dengan golongannya, yaitu dari ilmu yang menyalahi ilmunya para rasul. Mereka berbangga karena mereka menghukumi diri mereka di atas kebenaran. Mereka bergembira atau berbangga, yahkumuna li anfusihim bi anul haq wa anna ghairahum ala batilin wa fi hadha tahdhirun lil muslimina min tashattutihim wa tafarruqihim firaqa kullu firq كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة والأخوة الإيمانية قد أقدها الله وربطها أتم ربط فما بال ذلك كله يلغي ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم على بعض فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان فأعظم مقاصد التي كاد بها المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله, mereka menghukumi diri mereka di atas kebenaran dan selain mereka di atas kebatilan, dan ini merupakan ancaman bagi kaum muslimin agar mereka tidak berpecah belah, tidak berkelompok-kelompok, tidak bergolong-golongan, yang setiap golongan fanatik dengan apa yang ada padanya dari kebenaran dan kebatilannya. Maka mereka menjadi sama seperti kaum musyrikin dalam berpecah belah. Bahkan agama ini satu, Rasulnya satu yaitu Muhammad SAW, dan ilahnya satu Allah SWT. Dan kebanyakan perkara agama terjadi padanya ijma' di antara ulama dan para imam, dan persaudaraan iman tetap Allah ikat dengan sekuat-kuat ikatan. Maka kenapa ikatan ini dihilangkan dan dibangun di atasnya perpecahan di antara kaum muslimin atas masalah-masalah yang tersembunyi atau masalah-masalah furu' yang sifatnya khilafiyah, yang kenapa mereka menyesatkan sebagian mereka yang lainnya dan sebagian yang berbeda dengan yang lainnya? Bukankah ini termasuk dari godaan syaitan dan sebesar-besar tujuan syaitan yang menipu kaum muslimin? Walisa'yu fi jam'i kalimatihim wa izalatu ma bainakum min syiqaq al-mabni ala dhalika al-asl al-batil illa min afdal jihad fi sabilillah wa afdal al-a'mal al-muqarribah ila Allah. Bukankah berusaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, menghilangkan apa yang ada pada mereka dari perselisihan yang dibangun di atas asas yang batil, melainkan usaha ini untuk menyatukan termasuk seutama-utama jihad di jalan Allah, dan usaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin termasuk amal yang dapat mendekat, seutama-utama amal yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Taisir Karim Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kalau kita lihat dari ayat ini, surah Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32, antum catat yang dapat kita ambil faedah yang kita bisa tadaburkan dari tiga ayat ini. Yang pertama, ikhtiarul Islam dinan yuqbilu alaihi al-muslimu bikulliyatihi. Yang pertama itu dipilihnya agama Islam yang merupakan satu-satunya agama yang hak, yang seluruh kaum muslimin wajib menghadap kepadanya. Artinya seluruh muslim wajib menghadap kepada agama ini, agama yang hak, agama Islam. Dan sering saya ulang bahwa selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Yang agama yang diridhoi Allah, agama Islam, agama yang hak, agama Islam, agama yang benar satu agama Islam. Dan manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Yang dimaksud fitrah dalam ayat itu yaitu Islam. Yang maksud fitrah dalam surah Rum ayat 30, fitrah itu maksudnya Islam. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha, yaitu fitrah Islam seperti hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya dalam keadaan Islam. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kalau kedua orang tuanya muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan fa in kana muslimaini fa muslimun, apabila kedua orang tuanya muslim maka anaknya juga muslim. Jadi fitrah yang maksud adalah Islam seperti disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya, Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga dalam syarah hadisnya dalam kitab Fathul Bari dan yang lainnya, bahwa fitrah disitu yaitu Islam. Makanya wajib untuk menghadap kepada agama fitrah ini semua manusia, untuk menghadap agama Islam dan wajib mengikuti agama yang hak ini. Yang kedua, yaitu wajib mengikhlaskan agama hanya kepada Allah SWT. Wajib mengikhlaskan agama hanya kepada Allah SWT. Fa'budillah mukhlishan lahu din, beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dicatat, tolong yang main HP itu, yang belakangnya main HP. Jadi mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama semata karena Allah. Yang ketiga, wujubul ihtimam bil ilmi nafi' al musil ila mardhatillah. Yang ketiga, wajibnya kita perhatian kepada ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kepada keridhaan Allah. Wajibnya kita perhatian kepada ilmu yang bermanfaat, artinya kita wajib belajar ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kepada keridhaan Allah SWT. Jadi wajib kita ihtimam memperhatikan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita siap, kalau kita lihat, kebodohan itu sebab dari semua bencana. Kebodohan itu merupakan sebab dari semua bencana. Semua kerusakan itu disebabkan karena kebodohan. Yang keempat, al-mubadaratu ila a'malin salihah. Bersegera untuk melakukan amal-amal saleh. Kalau kita sudah menuntut ilmu syar'i, maka kita harus segera untuk mengamalkan ilmu syar'i itu dengan ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, al-inabatu ila Allah taala. Yang kelima, bertaubat kepada Allah taala. Munibina ilaihi wattaqu. Munibin ilaihi wattaqu. Arti munibin artinya wajibnya bertaubat kepada Allah SWT. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, al-munibu ila Allahi al-musri' ila mardatihi al-raji' ilaih kulla waqt al-mutaqaddim ila mahabbihi. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama, orang yang bertaubat kepada Allah, yang segera dia bertaubat menuju kepada Allah, yang selalu kembali kepada Allah setiap waktu, yang dia berusaha untuk maju untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, faedah yang keenam dari ayat ini, al-khawfu minallah wa taqwallah. Yang keenam, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah SWT. Sebab dengan takut dan takwa kepada Allah, maka seorang muslim akan membina dirinya untuk terus bertakwa kepada Allah, menjauhi kezaliman dan menjauhi juga menzalimi orang lain. Sebab kezaliman mengikuti hawa nafsu dan tidak takut kepada Allah, ini sebab yang utama manusia berpecah belah. Kalau dia sudah tidak takut kepada Allah, dia tidak bertakwa kepada Allah, dan dia mengikuti hawa nafsu, maka terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ketujuh. Yang ketujuh, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, iqamatus salat. Tapi menegakkan salat ini harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahwa kalau orang menegakkan salat sesuai dengan sunnah dari mulai waktunya, kemudian kaifiatnya, caranya sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia khusyuk, tumanina, dan mengerjakan sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin, mengerjakan sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin, maka ini merupakan sebesar-besar cara untuk bersatu dan berjamaahnya kaum muslimin. Berarti berjamaah dan bersatunya kaum muslimin, soal berjamaah. Yang ke-8, wujubu tauhidillah azza wa jal wa nabdhis syirik bi kulli suwarihi wa aqsamihi. Jadi wajibnya mentauhidkan Allah azza wa jal. Yang ke-8, wajibnya mentauhidkan Allah azza wa jal dan meninggalkan kesyirikan. Dengan segala bentuknya dan juga bagiannya. Jadi mentauhidkan Allah Azza wa Jal, meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuknya dan bagiannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalimat tauhid merupakan asas tauhidul kalimah. Kalimat tauhid asas tauhidul kalimah. Jadi kalimat tauhid itu merupakan asas untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Jadi harus mengajak kaum muslimin di atas tauhid. Kemudian yang ke-9, wujubul bara'ah minasyirk wal musyrikin. Wujubul bara'ah minasyirki wal musyrikin. Wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wajibnya kita berlepas diri kesyirikan dan orang-orang musyrik. Yang ke-10, hurmatul iftiraq fid din al-islami. Haramnya berpecah belah dalam agama Islam. Yang ke-10, haramnya berpecah belah dalam agama Islam. Kemudian yang ke-11, wujubu tamassuk bil kitab was sunnati ala fahmi salafis salih. Wujubu tamassuk bil kitab was sunnati ala fahmi salafis salih. Jadi wajibnya berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Jadi itu 11 fawaid dari 3 ayat. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa golongan yang selamat itu hanya satu, itu Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang yang berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya, beliau memberikan dari tafsirnya itu ada 3 ketentuan yang beliau berikan ketika menjelaskan tentang ayat ini. Ad-dhabit al-awwal, dhabit yang pertama, ketentuan yang pertama, kata beliau, yaitu kalau kita kesimpulkan penjelasan Syekh Sa'di ini, dhabit yang pertama itu mura'atu ma ajma' alaihi sadrul ummah min umur din. Yang pertama kita harus memperhatikan apa yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini dalam urusan-urusan agama yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, akhlak dan yang lainnya yang kaum muslimin wajib berpegang teguh kepadanya. Ad-dhabit ats-tsani, ketentuan yang kedua, yaitu mura'atul ukhuwah al-imaniyah wa huquqiha, yaitu memperhatikan persaudaraan iman dan hak-haknya di hal ini memperhatikan tentang persoalan iman dan hak-haknya antara muslim dengan muslim. Kalau berbeda, ya masih ada perbedaan di antara manusia, tapi tetap hak muslim dengan muslim harus dijaga, enggak boleh dizalimi. Tetap muslim, haram hartanya, haram darahnya, haram juga kehormatannya antara muslim dengan muslim lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi balikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian sesama kaum muslimin, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan di negeri ini. Dan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya, Nabi sampaikan pada waktu hajjatul wada'. Jadi hak kaum muslimin tetap dijaga, sebab Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mu'min itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan darah kalian perbaiki, islah di antara mereka, dan bertakwa kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian yang ketiga, itu dhabit ats-tsalits, maka namal umur al-khafiyyati aw al-masail ijtihadi allati yasuqu al-ikhtilafu fiha fal amru fiha wasi'. Jadi berkaitan dengan masalah-masalah yang tersembunyi atau masalah-masalah ijtihadiyah yang boleh orang ikhtilaf, maka perkara ini luas. Tapi yang harus diperhatikan, wa yambaghi al muslimin alla yaj'alu minhu sababan fil furqati wat tahazzub. Jadi yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, jangan menjadikan masalah-masalah yang betul-betul terjadi atau khilaf itu terjadi sebagai sebab untuk berpecah belah dan bergolong-golongan. Masalah ijtihadiyah tetap ada, dan pintu ijtihad tidak tertutup, karena ilmu itu tetap berkembang. Ilmu tidak jumud, tidak berkembang ilmu ini, dan kita wajib mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah. Yang harus kita perhatikan, harus mengikuti dalil. Ini penjelasan tentang ayat. Kemudian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melihat di akhir poin ini, poin yang ke-80, saya sebutkan hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Saya akan bacakan lengkap hadisnya. Hudzaifah Ibnu Yaman di akhir, di halaman 609 di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan bacakan lengkap hadisnya. An Hudzaifah Ibnu Yaman yaqul, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah an al-khairi wa kuntu as'alu an asy-syarri makhafata yudrikani. Fa qultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, fa ja'ana Allah bi hadzal khair. فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك شر من خير؟ قال نعم وفي دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu berkata, itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallam tentang kejelekan, tentang keburukan. Kenapa? Karena khawatir kejelekan atau keburukan itu menghampiriku. Aku berkata, wahai Rasulullah, Sesungguhnya dahulu kami berada pada kejahilian dan kejelekan, yaitu keburukan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Lalu apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Rasulullah menjawab, iya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan ada kebaikan? Beliau menjawab, iya. Tapi di dalamnya ada asap, ada kekeruhan. Aku bertanya lagi, apa kekeruhan itu? Beliau menjawab, satu kaum yang mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku dan memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya. Lalu aku bertanya, apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan? Beliau menjawab, iya. Yaitu adanya para dai, para ustadz, para penyeru yang berada di pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan melemparkan orang itu ke dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, terangkan ciri-ciri atau sifat-sifat mereka kepada kami. Beliau menjawab, iya, mereka adalah satu kaum yang kulit mereka sama dengan kulit kita, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada aku jika aku menjumpai hal itu? Beliau menjawab, engkau harus tetap komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu aku berkata lagi, bagaimana jika tidak ada jamaah dan imam? Beliau bersabda, maka jauhilah, berlepaslah dari semua golongan-golongan tersebut, walaupun engkau menggigit akar pohon sampai ajal kematian menjemputmu, dan engkau tetap dalam keadaan demikian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan dibawakan juga hadis ini oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-6. Ya, Nabi menyebutkan di sini, jadi setelah kebaikan ada kejelekan. Jadi setelah kebaikan itu ada kejelekan. Ada keburukan. Artinya setelah kebaikan datangnya agama Islam ini, itu nanti setelah itu, setelah wafatnya Rasulullah, itu ada keburukan lagi. Keburukan apa maksudnya? Fitnah-fitnah yang muncul setelah berlalunya dua khalifah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan muncul fitnah itu, keburukan itu pada terjadi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, sampai beliau terbunuh. Itu timbulnya kelompok Khawarij. Kemudian disebutkan lagi, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Kata Nabi, ada. Tapi dalamnya ada kekeruhan, yaitu adanya kerusakan, adanya kedengkian. Rusaknya yang dimaksud rusaknya hati. Jadi kebaikan setelah itu tidak murni lagi. Kebaikan tidak murni lagi. Fihi dakhan. Di dalamnya ada asap. Itu kerancuan dalam memahami agama ini. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam pengertian itu, bahwa bahasa tersebut bukan kebaikan yang murni, tapi tercampur dengan kekeruhan. Kemudian kekeruhan itu juga merusak hati manusia. Nabi menyebutkan, yaitu kaum yang mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, itu ada kaum yang di zamannya Khalifah Utsman, di zamannya Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian zamannya Khalifah Rasyid Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ini sudah ada dua golongan yang sesat, dua firqah yang sesat, yaitu Syiah dan Khawarij. Jadi kaum di sini mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan sunnahku, memberi petunjuk bukan dengan petunjuknya. Jadi mereka menyalahi sunnah-sunnah Nabi SAW, mengadakan bid'ah-bid'ah yang baru dalam agama ini. Kata Nabi, ta'rifu min wa tunkir, engkau mengetahui dan engkau mengingkari. Dan kemudian Nabi menyebutkan lagi, ada sesudah kebaikan itu ada kejelekan lagi. Hal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah sesudah kebaikan itu, ini tadinya kebaikannya sudah enggak murni. Kebaikannya fidakhon. Kemudian apakah sesudah kebaikan ada kejelekan lagi? Ada. Sesudah kebaikan ada kejelekan. Tadi kebaikan sesudah wafatnya Nabi, kebaikan enggak murni. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah itu ada lagi kejelekan. Apa kejelekannya? Nabi menyebutkan du'at ala abu bi jahannam, man ajabahum ilai qadabu biha, yaitu da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam. Barang siapa yang menyambut seruannya pasti akan dimasukkan ke neraka jahannam. Dai yang menyeru, yang ada di pintu-pintu neraka jahanam, siapa yang menjawab seruannya, maka mereka akan melempar orang itu ke dalamnya. Ini ulama-ulama su, dai-dai yang jelek, yang Nabi khawatirkan kepada umat Islam ini. Seperti dalam hadis yang lain yang sahih, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Tauban radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudillin, sesungguhnya yang paling aku takutnya seumatku, imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan. Artinya setelah wafatnya khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in, itu nanti ada dai-dai dan seterusnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat yang mengajak manusia ke pintu neraka. Nabi menyebutkan du'at, dai-dai, imam-imam, tokoh-tokoh yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada kehancuran agama ini. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan tentang ulama su, kata Ibnu Qayyim, para ulama su, ulama yang menyeru kepada selain kebenaran, mereka duduk di pintu sorga, menyeru manusia ke sorga dengan perkataan mereka, dan menyeru manusia ke neraka dengan perbuatan mereka. Setiap mulut mereka berkata kepada manusia, kemarilah, maka berkata perbuatan mereka, janganlah kalian mendengar. Jika apa yang mereka seru itu kebenaran, maka pasti mereka orang pertama menjawab seruan itu. Mereka pada gambarannya pemberi petunjuk, tetapi pada hakikatnya mereka adalah para penyamun. Disebutkan Ibnu Katsir, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini, hadis Hudzaifah ini. Kata beliau, hadis yang agung dan mulia ini menunjukkan kepada kalian, wahai orang Islam, bahwa sekarang ini ada para dai yang menyeru kepada berbagai macam kebatilan. Ya, seperti menyeru kepada nasionalisme Arab, komunisme, kapitalisme, kemudian juga liberalisme, kebebasan dalam beragama, menyeru kepada pengumbaran hawa nafsu dan berbagai macam kerusakan. Mereka semua adalah penyeru yang ada di pintu-pintu neraka, baik mereka mengetahui atau tidak. Siapa yang menjawab seruan kebatilan mereka, maka akan dilempar ke neraka jahanam. Tidak diragukan lagi bahwa hadis yang mulia ini termasuk dari berita kenabian dan dalil benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau SAW mengabarkan hal yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Hal itu terjadi sebagaimana telah beliau beritakan. Dan mereka adalah kaum yang kulitnya sama, berbicara sama dengan kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Kata Nabi, mereka ini, para dai ini, adalah orang-orang yang hatinya seperti hati setan. Mereka ini, para dai ini, di dalam tubuh manusia, mereka adalah ulama su dan juga para umara, para penguasa yang jahat, yang mengajak manusia kepada kekafiran, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada maksiat, dan kepada kebebasan beragama. Hudzaifah bertanya lagi, kaifa asnau ya Rasulullah in adrakan dalik, bagaimana kalau aku, bagaimana apa yang aku lakukan jika aku bertemu dengan demikian? Tapi Nabi tetap bersabda, tasma wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk tasma wa ati. Kata Nabi, tetaplah engkau mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada penguasa, meskipun penguasa itu memukul punggungmu, mengambil hartamu, tetaplah dengar dan taat kepada penguasa. Tapi kalau mereka menyuruh untuk berbuat maksiat, enggak boleh taat. La ta'ata fi ma'siyatin inna ta'ata fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, taat dalam yang ma'ruf. Nabi juga bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada penguasa, pada apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Dan di hadis ini disebutkan disuruh berpegang pada jamaah kaum muslimin, artinya kita berkumpul di atas kebenaran dan kepada imam mereka. Kalau enggak ada jamaah kaum muslimin, enggak ada juga pemimpinnya, maka tinggalkan semua kelompok, semua golongan. Itu dasar hadis ini. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, di hadis Hudzaifah ini disuruh kita untuk meninggalkan semua golongan, semua kelompok yang membawa kepada kesesatan, perpecahan, dan mereka sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Maka tinggalkan. Di dalam hadis ini disuruh tinggalkan semua golongan, semua kelompok, sampai kita menggigit akar pohon, sampai kita mendapatkan kematian. Jadi ini ada perintah untuk menyingkir, untuk menyelamatkan diri ketika terjadi fitnah. Dan perintah ini menunjukkan wajib, karena agama tidak akan selamat kecuali dengan itu. Jadi kita harus meninggalkan semua kelompok, semua golongan. Fawaid yang dapat kita ambil, ini banyak fawaidnya. Jadi umat Islam di sini tidak boleh berkelompok-kelompok, tidak boleh bergolong-golongan, tidak boleh berjamaah-berjamaah yang persatuan-persatuan yang akan membawa kepada perpecahan kaum muslimin. Fawaidnya banyak di sini. Yang pertama, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua, para sahabat orang yang paling mengetahui dan paling paham tentang Islam. Para sahabat orang yang paling mengetahui dan paling paham tentang Islam. Dan mereka sudah mengamalkan agama ini. Yang ketiga, wajib kita mengikuti manhaj atau cara beragamanya para sahabat. Yang ketiga, wajib bagi kita mengikuti manhaj atau cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat, keutamaan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau diberikan gelar dengan sahibus sir. Jadi orang yang diberitakan Rasulullah tentang rahasia yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Jadi tahu tentang rahasia yang sahabat yang lain tidak tahu. Hudzaifah ini sampai nama-nama orang munafik tahu semuanya. Hudzaifah diberitahu oleh Nabi SAW. Sampai Umar pernah tanya Rasul, "Wahai Hudzaifah, apakah Nabi menyebut aku termasuk orang munafik?" Tidak. Begitu takutnya Umar, padahal Umar sudah jelas dan pasti masuk surga, dijamin Rasulullah. Tapi tetap beliau punya rasa takut yang tinggi, yang luar biasa. Umar bertanya kepada Hudzaifah. Kemudian yang kelima, yaitu kita diperintahkan untuk bertanya masalah-masalah yang tidak jelas. Kita diperintahkan untuk bertanya tentang masalah-masalah yang tidak jelas. Yang keenam, datangnya Islam dengan diutus Nabi Muhammad SAW ini membawa hidayah, membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa rasa aman, serta baiknya keadaan umat. Jadi itu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa hidayah, membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa rasa aman. Di agama Islam ini membawa kedamaian. Jadi kalau ada kekacauan dinisbatkan kepada Islam, ini enggak benar. Islam membawa kepada kedamaian. Kemudian fawaid selanjutnya, bahwa nanti akan ada pemimpin dan tokoh yang tidak mengikuti sunnah dan mereka selalu melakukan bid'ah. Nanti akan ada pemimpin dan tokoh atau da'i yang tidak mengikuti sunnah, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Artinya ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Kemudian juga akan adanya da'i atau ustadz penyeru kesesatan, bid'ah, yang mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang sesat. Kemudian tidak boleh taat kepada pemimpin dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh taat kepada pemimpin dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dalam hadis ini juga dilarang, di antara fawaid selanjutnya, dalam hadis ini dilarang untuk bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Dilarang berpecah belah. Di antara fawaid hadis ini juga perintah untuk bersatu, berjamaah di atas Islam dan sunnah. Kemudian yang terakhir, bahwa dakwah salaf mengajak umat kepada tauhid dan persatuan umat. Bahwa dakwah salaf mengajak umat kepada tauhid dan persatuan umat. Itu di antara fawaidnya. Jadi kalau kita simpulkan dari kajian kita dari dua pekan ini, bahwa kita lihat banyaknya perpecahan. Perpecahan dilarang dan dianjurkan untuk bersatu. Bahkan perpecahan ini dilarang dalam Islam dan termasuk yang tidak diridhai oleh Allah. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Inna Allaha yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم كيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah redha kepada kalian tiga perkara dan Allah benci kepada kalian tiga perkara. Allah redha kepada kalian agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Jadi tiga di sini disebutkan Allah redha dengan tiga. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah. Yang ketiga, yaitu hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan Allah benci kepada kalian tiga perkara. Itu kila waqal, katanya, membawa berita tanpa ada keterangan yang benar. Yang kedua, Allah benci kepada kalian banyak bertanya atau meminta. Yang ketiga, Allah benci kepada kalian menghambur-hamburkan harta. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, untuk mencatat, di antara sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, yang pertama syirik. Sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, yang pertama syirik, untuk mencatat. Yang kedua, al-ibtida', berbuat bid'ah, mengadakan yang baru dalam agama ini. Itu ibtida', perbuatan bid'ah. Di bid'ah ini memecah belah umat ini. Yang ketiga, al-jahal, kebodohan. Ketiga, kebodohan. Kebodohan ini yang membawa pada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang keempat, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, tahkimul akal wa taqdimu ala nusus, menjadikan akal sebagai hakim dan mendahulukannya atas nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, menjadikan akal sebagai hakim dan mendahulukannya atas nas Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, at-ta'assub wa taqlid wa tasmimu ala tiba'il awa'id. At-ta'assub wa taqlid wa tasmim ala tiba'il awa'id, yaitu fanatik dan taklid buta dan terus-menerus mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat. Ini membuat perpecahan. Kemudian yang ketujuh, ad-di'aya as-sayyi'ah didda ahli sunnah. Yang ketujuh, yaitu propaganda-propaganda yang jelek terhadap ahli sunnah. Jadi serangan-serangan dari ahlul bid'ah yang menuduh ahli sunnah itu sesat atau Wahabi atau yang lainnya. Ini yang membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ad-di'aya as-sayyi'ah didda ahli sunnah. Itu diantaranya sebab-sebab yang membawa manusia kepada perpecahan. Adapun kepada persatuan, yang kebalikan daripada itu. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang tadi kita simak bersama. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu, silahkan. 0218236543. Naam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Deki di Rawapanjang. Pak Deki, silahkan. Ini Ustaz mau nanya, saya setelah mengenal manhaj salaf ini, bagaimana kiat-kiatnya agar tidak terkena subhat atau jamaah-jamaah yang ada di Indonesia ini, Ustaz? Iya. Itu saja, Pak Deki. Iya. Sudah itu saja. Pak Deki, barakallahu fiik. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Deki, interaksinya. Naam, silakan, Ustaz. Iya, tentang pertanyaan tentang masalah yang berkaitan dengan banyaknya pemahaman-pemahaman yang sesat, bagaimana kita untuk menjaga diri supaya kita tidak mengikuti pemahaman yang sesat itu. Yang pertama yang harus diperhatikan, kitanya untuk menghindari pemahaman yang sesat, kita harus belajar dulu. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita wajib menuntut ilmu syar'i. Sebab kalau kita gak belajar, gak menuntut ilmu syar'i, kita gak akan tahu agama yang hak, agama yang benar, juga lawannya dari seperti tauhid, lawan dari tauhid syirik, sunnah lawannya bid'ah. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak belajar. Yang kedua, yaitu kita mengerjakan amal-amal saleh. Setiap kita tahu bahwa itu hak, itu benar, dalilnya ada, amalkan. Sunnah-sunnah Nabi itu amalkan, bersegera melakukan amal-amal saleh. Yang ketiga, yaitu kita memperdalam lagi tentang kajian yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Kita harus memperdalam lagi kajian tentang akidah dan manhaj. Karena kalau kita lihat sekarang ini, kajian tentang akidah kurang, tentang manhaj juga kurang. Sehingga apa? Sehingga tidak paham tentang firqah yang sesat, pemahaman yang sesat. Bahkan terkadang juga ada ustaz yang mengatakan, ya itu enggak apa-apa, baik-baik aja. Sudah jelas golongan sesat yang membawa kepada kesyirikan, kepada bid'ah. Kenapa? Karena enggak paham tentang akidah, enggak paham tentang manhaj. Maka harus terus diulang pengkajian tentang akidah, tentang manhaj. Kemudian yang keempat, yaitu untuk kita bisa tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini, terhindar dari syubhatnya al-bid'ah, yaitu kita mencari kawan-kawan yang baik, teman-teman yang baik. Artinya kita cari orang-orang yang betul-betul yang berada di atas manhaj yang hak. Ketika dia bergaul dengan semua orang, dia bergaul dengan semua golongan, ya mau gak mau akan terbawa dengan pemahaman mereka atau juga syubhat mereka yang akhirnya membenarkan kesesatan mereka. Makanya teman yang baik itu penting dalam kita beragama. Bukan mustahil orang yang tadinya di atas kebenaran, kemudian dia keluar dari kebenaran. Hatta dia belajar kepada orang yang paling alim. Saya ambil contoh. Ada muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, bagaimana kita ketahui bahwa dia sahabat yang didoakan oleh Nabi untuk menguasai semua isi Al-Quran. Ibnu Abbas, Nabi doakan dia sebagai habar dan sebagai bahar, ulama dan lautan ilmu. Ada muridnya yang belajar dengan Ibnu Abbas, namanya Nafi Al-Azraq. Dia belajar dengan Ibnu Abbas, tapi karena dia berteman dengan khawarij, dia berteman dengan khawarij, jadi khawarij. Maka teman itu penting. Enggak bisa dianggap, oh enggak apa-apa, ikut mereka juga enggak apa-apa, ikut dengan da'inya mereka enggak apa-apa, akhirnya gabung, jadi khawarij. Sebab Allah itu muqallibal qulub, membolak-balikan hati. Maka yang kelima, yaitu doa. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah, agar Allah tetapkan kita di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala nik. Berdoa kepada Allah agar kita di atas pemahaman Al-Quran wa sunnah lafahmi salaf. Doa kepada Allah. Dan terakhir juga Nabi berdoa, ihdini lima khtulifa fi min haq bidni innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku terhadap perselisihan yang ada, karena engkau menunjukkan manusia dengan kehendakmu di atas siratul mustaqim. Ditunjuki kepada kebenaran dengan izin Allah SWT. Yaitu jawaban saya, wallahu alam. Yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Pak Deki di Rawapanjang. Kita masih berikan kesempatan untuk yang kedua dari telepon 021-823-6543. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Pak Iwan Banyuwangi. Iwan di Banyuwangi. Silakan Pak Iwan, mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya Pak Iwan. Ada feedback yang cukup mengganggu. Dimit saja terlebih dahulu. Naam, silakan. Ustaz, ini mau bertanya Ustaz. Ya. Nah, ini cara memahami hadis ini kan kayaknya susah sekali gitu loh. Dan kita kan kayaknya kalau belajar hanya satu dari cetakan itu kan kurang puas, maksudnya gitu. Jadi mencari perbandingan cetakan buku dari siapa-siapa itu kan kita baca gitu. Ternyata saya sama-sama hadis ini ada mengatakan itu tuh, pada yang makan sohaya gitu kan. Jadi akhirnya kita untuk mengamalkan gimana itu Ustaz? Ya, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan, perbedaan pendapat dalam pentasihan suatu hadis begitu Pak ya? Terus kita kadang-kadang gini Ustaz, kalau belajar itu katanya lebih baik banyak dari guru kan gitu. Ternyata setiap pencetak buku itu pun kan ini pengarang buku itu kan juga nggak sama gitu Ustaz, kita pelajari itu. Iya. Suatu misal gini Ustaz, masalah kunut subuh itu aja tidak lah. Nah, itu ada yang mengatakan goib. Di situ juga ada yang mengatakan itu malah sunnah itu. Iya. Kalau meninggalkan berarti gak sah. Itu ada seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Tolong Ustaz pencerahannya, Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Banyuwangi atas interaksinya. Nah, silakan Ustaz. Jadi tentang perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hadis. Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ada yang mengatakan dhaif dan yang lainnya. Artinya kita dalam masalah belajar tetap wajib belajar. Kalau disebutkan dengan banyak guru, ya betul dengan banyak guru. Yang penting semuanya akidahnya benar. Kita boleh belajar dengan banyak guru. Para ulama juga terdahulu belajar dengan banyak guru. Tapi akidahnya benar. Manhajnya benar. Bukan kepada ahlul bid'ah. Karena enggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah selama-lamanya, enggak boleh. Nabi bersabda SAW, inna min asyratis sa'il tamasal ilmu indala asagir. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada asagir. Asagir itu ahlul bidah. Kata Abdul Ibn Mubarak, mengatakan asagir itu ahlul bidah. Jadi kita enggak boleh belajar kepada ahlul bidah. Selama-lamanya enggak boleh. Dan hadisnya ada di buku ini, di Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Kita enggak boleh belajar kepada ahlul bidah selama-lamanya. Jadi kita belajar kepada ahlul sunnah. Yang jelas akidahnya, jelas manhajnya harus belajar kita dengan mereka. Adapun yang berkaitan dengan hadis, kita kembalikan kepada ahli hadis. Karena enggak semua orang juga paham tentang hadis. Tadi ahli fikih belum tentu juga paham tentang hadis. Makanya kembalikan kepada orang yang sudah ma'ruf, dikenal oleh para ulama di dunia ini bahwa dia ahli hadis. Belajar. Adapun disebutkan riwayat itu sahih atau dhaif, ya kembalikan kepada ahli hadis. Saya ambil contoh. Ya, seperti riwayat yang sering dibawakan oleh kaum muslimin, oleh para da'inya, ikhtilafu ummati rahmatun, berselisihnya umatku rahmat. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya silsilah hadith al-da'ifah wal-maudu'ah di nomor 57, bahwa hadis ini la aslalah, tidak ada asalnya, enggak ada asalnya di sini. Artinya bukan dari Nabi. Sebagian ulama mengatakan maudu' palsu, enggak ada. Dan juga enggak mungkin, bagaimana perselisihan umat rahmat, berarti bersatunya umat azab, kebalikannya enggak mungkin. Maka dijelaskan diantaranya oleh Imam Ibnu Hazm tentang hadis ini batil, dan juga orang yang lainnya oleh para ulama al-sunnah. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, berkaitan dengan masalah kita belajar juga berkaitan dengan hadis, kembalikan kepada ahli hadis yang para ulama dunia menyebutkan bahwa di ahli hadis, ya kita baca buku-bukunya seperti Syekh Al-Imam Muhammad Hasan Al-Albani. Seluruh ulama dunia mengatakan bahwa di ahli hadis pada abad 20 ini, seluruh ulama dunia mengatakan demikian, kecuali yang tidak mengatakan demikian ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul syirik. Tapi ahlu sunnah seluruh dunia mengatakan. Kalian baca bukunya Syekh Al-Albani, karena dia ahli hadis pada abad, dan buku-bukunya banyak. Nah, kita baca. Artinya beliau telah menjelaskan bahwa ini sahih, ini dhaif, dan beliau juga berjasa besar buat umat Islam ini. Jasanya besar buat umat Islam. Itu beliau telah mengumpulkan seperti Abu Daud, Sunan Abu Daud. Ditulis oleh beliau sahih Sunan Abu Daud, dhaif Sunan Abu Daud, sahih Sunan Tirmizi, dhaif Sunan Tirmizi, sahih Sunan Ibn Majah, dhaif Sunan Ibn Majah. Ini sudah disebutkan oleh beliau. Sahih Sunan Nasai, dhaif Sunan Nasai. Dan masih banyak lagi yang lain. Seperti sahih At-Targhib wa Tarhib, dhaif At-Targhib wa Tarhib. Sahih Jami' Shaghir, dhaif Jami' Shaghir. Artinya tinggal kita baca. Dan ini mudah. Kalau kita mau detailnya, rinciannya, penjelasannya, kita bisa baca bukunya beliau Silsilah Ahadits As-Sahihah. Silsilah Ahadits Ad-Dha'ifah. Satu jilid dari silsilah dhaifah, kumpulan hadis yang lemah dan palsu, satu jilidnya 500 hadis beliau tulis. Dan ini sudah lebih dari 12 jilid. Berarti lebih dari 6000 hadis yang beliau sudah teliti. Dan teliti itu luar biasa. Untuk mencari satu hadis saja enggak cukup satu hari. Untuk meneliti satu hadis saja. Dan beliau sudah habiskan umurnya untuk itu. Rahimahullah rahmatan wasi'an. Jadi kita tanyanya kepada orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Jangan tanya kepada orang-orang yang enggak ngerti agama atau ustaz-ustaz yang enggak paham tentang hadis. Akhirnya dibawakan riwayat yang dhaif dan maudhu yang akan membuat kita tambah bingung dalam kita beragama. Wallahu alam. Yang lain, mungkin satu lagi. Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat saya ajukan dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa kesyirikan dan kebid'ahan adalah penyebab perpecahan. Namun kondisi masyarakat kita justru sebaliknya ya Ustaz. Mereka yang mendakwahkan tauhid dan sunnah dinilai sebagai pemecah belah umat. Yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah nasihat Ustaz bagi para pendakwah ketauhid dan sunnah agar stigma atau penilaian negatif tersebut bisa sedikit demi sedikit hilang dan menjadi penyebab persatuan dari umat Islam di negeri kita khususnya Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Ini bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, banyaknya kesyirikan, banyaknya bid'ah, terutama di Indonesia ini. Nah, kita yang berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, melarang manusia dari syirik dan bid'ah, dituduh oleh mereka, oleh umatnya, terutama dituduh oleh tokoh-tokoh ahlul bid'ah sebagai pemecah belah umat. Jadi kita ketika kita mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, dituduh oleh orang-orang yang sudah lama berbuat kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya, dianggap kita memecah belah umat. Bahkan kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam sudah. Dituduh ekstrim, dituduh keras, dituduh wahabi, dituduh memecah belah umat dan yang lainnya. Ini merupakan sunnatullah. Perhatikan bahwa ini merupakan sunnatullah. Artinya sunnatullah itu ketika kita berjalan di atas kebenaran, di atas manhaj yang hak, itu mesti akan dimusuhi. Kita lihat nabi-nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam, mereka mendakwakan kebenaran, mendakwakan hak, tapi mereka dituduh oleh umatnya apa? Penyair, tukang sihir, orang gila, termasuk juga memecah belah umat. Karena mereka dulunya menyembah Tuhan yang banyak. Menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari. Ketika datang para nabi, termasuk nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, mengajak untuk beribadah kepada-Nya Allah saja, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un 'ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu tuhan? Ini sangat mengherankan kepada mereka. Makanya mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW orang gila. Kata mereka ini. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tukang sihir. Padahal Allah sudah membantah bahwa beliau tidak gila. Beliau bukan tukang sihir. Beliau bukan penyair. Tapi ini sunnatullah. Sunnatullah, ujian kita diuji oleh Allah SWT dengan umat ini. Apakah kita kemudian dengan celaan seperti kita diam? Tidak. Kita terus berjalan. Artinya cobaan itu pasti ada. Saya ambil contoh ayat-ayat yang menyebutkan tentang celaan, supaya antum berada di atas basirah. Antum lihat sekarang dari mulai surah Al-An'am. Antum lihat supaya kita jelas ini bahwa kita di atas kebenaran. Meskipun kita dicela, dihina, difitnah, itu wajar. Antum lihat di alam di surah Al-An'am ayat 33 dan ayat 34. Allah berfirman, "Qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati la yajhadun." Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta ataum nasruna wala mubaddila li kalimatina wa qad ja'aka min nabi'il mursalin. Dan sungguh kami mengetahui, sesungguhnya menyedihkan kamu ucapan-ucapan mereka itu. Jadi Allah mengatakan kepada Muhammad, ucapan mereka mencela Nabi, menghina Nabi, memfitnah Nabi, membuat sedih. Tapi ada hakikatnya mereka enggak menustakan. Enggak menustakan. Akan tapi orang-orang zalim mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sungguh telah dustakan Rasulullah sebelum kamu. Ini hiburan buat Nabi Muhammad SAW. Sungguh Rasulullah sebelum kamu dustakan. Mereka sabar terhadap apa yang mereka dustakan itu. Dan mereka bahkan diganggu, disakiti, uzu. Sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Dan enggak akan dirubah. Artinya sunnatullah ini enggak akan dirubah, tetap demikian. Ketika orang berada di atas jalan kebenaran, mengajak umat kepada kebenaran, mesti dicoba, diuji, difitnah, enggak akan berubah. Dan sungguh telah datang kepada kamu kabar-kabar dari rasul-rasul terdahulu. Untuk melihat lagi surah yang lain, ini banyak dalam Al-Quran, itu diantaranya. Untuk melihat dalam surah Al-Hijr, di ayat-ayat terakhir di surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat terakhir, di ayat 97 sampai 99 Allah berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bertasbihlah, kata Allah, walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, sesungguhnya dada kamu sempit dengan apa yang mereka ucapkan. Kita sedih dengan ucapan mereka, kita dituduh macam-macam oleh mereka. Ya, memecah belah umat, Wahabi, teroris, keras, dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW dituduh juga demikian, difitnah. Maka sungguh kami mengetahui, kamu sempit dada, kamu sedih dengan tuduhan mereka. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, memuji Allah. Kita disuruh terus berzikir kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah. Wa kum minas sajidin, dan kamu jadi orang-orang yang sujud. Banyakkan salat. Bangun tengah malam, doa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Doa kepada Allah. Ketika salat yang 5 waktu kita sujud, doa, salat-salat sunat, perbanyak ibadah kepada Allah. Bukannya kita putus asa. Banyak yang mencela kita, putus asa enggak boleh. Makanya Allah lanjutkan di sini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya kematian. Enggak boleh berhenti dalam dakwah. Enggak boleh mundur, enggak boleh putus asa. Enggak boleh dalam hidup ini enggak boleh berhenti. Antum perhatikan dalam kita mengaji, dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengamalkan, dalam kita berdakwah, enggak boleh berhenti. Dalam hidup ini tidak ada istilah berhenti. Tidak ada. Yang ada maju. Dalam hidup enggak ada berhenti. Yang ada maju. Berhenti berarti neraka. Al-Imam Al-Qayyim membahas dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, enggak ada dalam hidup ini berhenti, enggak ada. Yang ada maju atau mundur. Kita harus maju, enggak boleh mundur. Mundur ke neraka. Berhenti juga enggak ada. Kalau orang kerjaan, pensiun berhenti, ada, tapi ibadah enggak boleh berhenti. Sampai kalau kita mau ambil gambaran ya, alam semesta, matahari, bulan, bintang, berhenti enggak mereka? Tidak ada yang berhenti. Berhenti hancur dunia ini. Mereka tetap berputar dan berjalan sampai datangnya kiamat. Begitu juga kita hidup, terus berjalan, enggak boleh berhenti. Enggak boleh berhenti. Celaan, cobaan, ujian tetap akan ada, tapi terus kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Enggak boleh berhenti. Kita harus terus maju. Maju dalam menuntut ilmu, maju dalam mengamalkan, maju dalam dakwah, harus maju terus. Celaan tetap pasti ada, kan ada, pasti gitu. Enggak mungkin enggak. Karena setiap nabi itu pasti dicela. Pasti. Antum lihat surah Az-Zariyat di ayat 52. Kadzalika ma atal ladina min qabli min rasulin la qalu sahirun wa majnun. Atau ba'atsa bih bal hum qaumun taghun. Demikianlah, tidaklah datang sebelum mereka dari seorang rasul melainkan mereka berkata tukang sihir atau orang gila. Setiap rasul yang datang kepada umatnya mesti dikatakan tukang sihir atau orang gila. Ini Allah sebutkan, yang menunjukkan kepada istimrar terus menerus seperti itu. Setiap nabi datang dicela, setiap nabi datang cela atau wasabi, dan mereka berwasiat di antara mereka begitu, saling berwasiat. Balhum qaumun taghun, dan mereka orang-orang melewati batas. Ke mereka juga wasiat, jangan ikuti lo. Itu yang mengikuti Quran Sunnah itu Wahabi. Mereka saling berwasiat di antara mereka. Orang-orang yang sesat saling berwasiat dengan kesesatannya. Kita tetap di atas yang hak, enggak boleh berhenti, enggak boleh putus asa. Terus maju kita dalam kebenaran. Karena apa yang kita kaji dari Quran dan Sunnah jelas. Yang wajib kita ikuti seumur hidup kita Al-Quran dan Sunnah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan orang, bukan ra'yu, bukan pendapat, bukan akal, tapi dalil. Maka Allah menyebutkan dalam surah Taha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Ikuti Quran, ikuti Sunnah, pasti selamat sudah. Sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pasti selamat. Orang mau cela, mau menghina, mau fitnah, kita enggak usah layani. Tetap kita tambah dekat dengan Allah. Adukan semua persoalan kepada Allah dan kita sibuk dengan ibadah kepada Allah, dan itu akan membawa kepada keselamatan. Jangan berhenti. Terus menuntut ilmu, terus mengamalkan ilmu, dan terus kita membaca Al-Qur'an, mengamalkannya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas manhaj yang hak, dan mudah-mudahan Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua dan menunjuki mereka agar mereka kembali kepada Quran dan sunnah, mendapatkan hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan Sunnah. Wassalamualaikum Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang yang benar dari Allah, yang keliru dari saya, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.